Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, masih menyebutkan tentang kesesatan-kesesatan Jahmiyah. Dan dengan kesesatan-kesesatan tersebut, para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah dan menyatakan bahwasannya mereka laisu min ahlil qiblah, bukan dari ahlul qiblah, bukan kaum muslimin. Qala rahimahullah, berikutnya berkata Syekh An-Najmi rahimahullah, faqad uthira anna al-Jahm ibn Safwan لقي قوما من الدهرية فشككوه في ربه فجلس 40 يوما شاكا لم يصلي. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah azhar, bahwasanya Jahm bin Safwan ini لقي قوما من الدهرية, suatu ketika dia pernah bertemu dengan suatu kaum, sekelompok orang dari kalangan Dahriyah. Dahriyah ini lebih mudah kita fahami dengan kelompok ateis, orang-orang yang tidak mempercayai adanya al-ilah dan meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya yang ada pada alam semesta ini. Hidup dan mati ya seperti kehidupan sehari-hari ini, demikian pula musibah ataupun kenikmatan yang menghampiri seseorang bukan karena takdir dari Allah Rabbul Alamin. Mereka disebut dengan Dahriyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Dalam kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah kehidupan kita ini. نَمُوتُ وَنَحْيَا, kita mati kemudian ada yang hidup terlahir ke dunia ini, ada yang meninggal. Sebatas itu saja kehidupan dunia ini. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, dan tidak ada yang membinasakan kita, membuat kita meninggal dunia, menjadi fana di dunia ini, kecuali perputaran yang terjadi pada alam semesta ini. Seseorang lahir, kemudian dewasa, tua, meninggal dunia, sudah selesai urusan. Tidak ada siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan kubur, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ini kelompok Dahriyah, pemahaman mereka. Yang kita kenal dengan ateis, lebih gampangnya seperti ini. Mengingkari adanya Rabb, pencipta alam semesta ini. Jahm bin Safwan ini pernah bertemu dengan kelompok Dahriyah, terjadi perdebatan, diskusi. Dan apa yang disampaikan oleh orang-orang Dahriyah itu masuk ke dalam benaknya Jahm bin Safwan. Fasyakkakuhu fi rabbihi. Mereka orang-orang Dahriyah menyampaikan argumentasi mereka kepada Jahm bin Safwan, sehingga kemudian Jahm bin Safwan menjadi ragu terhadap Rabbnya. Apa iya Allah itu ada? Apa iya Allah tabaraka wa ta'ala istawa ala arsyihi? Apa iya alam semesta ini menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan seterusnya, ragu dia. Sampai tentang wujudullah, Jahm bin Safwan ini meragukannya. Fajalasa 40 yawman syakan lam yusalli, sehingga dampak dari pertemuannya dengan orang-orang Dahriyah menyebabkan dia selama 40 hari terus berada pada keraguan dan tidak mengerjakan salat selama 40 hari tadi. Di samping memang telah ada bibit-bibit kesesatan yang ada pada dirinya, ditambah lagi dengan pertemuannya dengan orang-orang Dahriyah tadi, sehingga sudah lengkap kesesatannya. 40 hari 40 malam tidak mengerjakan salat, bukan karena malas, bukan karena ada uzur, tetapi karena ragu. Apa iya ketika saya rukuk dan sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, apa iya Allah itu ada? Dan apa iya Allah itu di atas? Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dia tidak meyakininya. Sehingga dia meninggalkan sholat. Ini kondisinya Jahm bin Safwan. Thumma ba'da dhalika kharaja wa za'ama annahu wajada al-haqiqah. Kemudian setelah itu dia keluar dari tempat kediamannya. Yang tadinya selama 40 hari mengurung diri di rumah, tidak mengerjakan sholat, tidak meyakini adanya Rabbul Alamin. Setelah itu kemudian dia keluar. Keluar dari rumahnya. Menemui manusia. Wa za'ama annahu wajada al-haqiqah. Kemudian menyangka bahwa dirinya telah mendapatkan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Wa annal ilaha huwal hawa'u talaq. Dan bahwasanya al-ilah itu adalah alam semesta ini. Perputaran siang dan malam. Itulah. Al-ilah. Itulah yang kekal abadi. Yaitu alam semesta ini. Wa huwa kullu makhlukin yura. Yaitu semua makhluk yang bisa dilihat di alam semesta ini. Ila ghairi dhalika minal kufriyati allati la hasara laha. Dan kekufuran-kekufuran lainnya. Ila ghairi dhalik. Dan kepada yang lainnya. Minal kufriyat. Berupa kekufuran-kekufuran yang ada yang dia yakini. Allati la hasara laha. Yang tidak ada batasannya. Kenapa demikian? Karena akal dia. Yang dia gunakan. Untuk memikirkan. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala tidak memerintahkan hamba untuk memikirkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan memperhatikan alam semesta ini untuk sampai kepada tujuan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وقد انطلى مذهب المعتزلة على المأموني بواسطة أحمد بن أبي دؤاد فحمله وأشار عليه بأن يحمل العلماء على قبول القول بخلق القرآن فوقعت فتنة لا حصر لها. Dan sungguh telah masuk menyusup berupa kebid'ahan kepada al-ma'mun, yaitu mazhab al-mu'tazilah. Sehingga kebid'ahan ini yang dibawa biwasitati, yang dibawa oleh Ahmad bin Abi Duat. Namanya Ahmad bin Abi Duat. Tokoh mu'tazilah yang paling ekstrim di masa itu. Yang terus memasukkan kebid'ahan-kebid'ahan kepada para khalifah yang berkuasa ketika itu. Fahamalahu wa asyara alaihi. Maka Ibnu Abi Duat membawa pemikiran Mu'tazilah dan menyampaikannya kepada khalifah serta memberikan isyarah, mengisyaratkan kepada khalifah bi an yahmilal ulama, untuk membawa pula para ulama ahlus sunnati wal jamaah, untuk menekankan kepada mereka, untuk mewajibkan mereka meyakini al-qawla bi khalqil Qur'an, pendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Bermula dari fitnah yang sangat besar Jahm bin Safwan, kemudian berikutnya sampai kepada Mu'tazilah. Di antara keyakinan mereka meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ditopang, dibantu, didukung, dikuatkan oleh pemerintahan yang berkuasa ketika itu. Fawaqa'at fitnatun la hasara laha. Maka terjadilah fitnah yang tidak ada batasannya. Sabata fiha Ahmad ibn Hanbal faduriba hatta ughmiya alaihi wankhala'at yadahu wa baqiya fi sijni ma yuqaribu sanataini. Akan tetapi tetap sabit, kuat, kokoh, tegar di atas al-haq Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tetap tidak mau menjawab apa yang telah disampaikan oleh pemerintahan ketika itu. Katakan Al-Quran makhluk. Beliau tetap istiqamah di atas al-haq. Menyatakan tidak. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dimasukkan ke dalam penjara. Disiksa di sana. Beberapa saat dipanggil lagi setelah mendapatkan siksaan. Kembali diajak untuk berdiskusi, berdebat dengan Ahmad ibnu Abi Duat. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Tetap Imam Muhammad rahimahullah menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Terulang terus menerus seperti ini, siksaan demi siksaan kepada Imam Muhammad rahimahullah. Tetapi tetap beliau tegar di atas keyakinan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Faduriba, maka beliau disiksa, dicambuk, dipukul, ditendang. Hatta ughmiya, sampai beliau pingsan. Ughmiya alaih, beliau pingsan, tak sadarkan diri. Karena siksaan yang beliau rasakan di luar batas kemampuan beliau untuk menahannya. Diseret ke dalam penjara, dibiarkan sampai siuman. Beberapa saat kembali dipanggil, dihadapkan di hadapan khalifah, sembari diikat, dibelenggu tangannya, dipukuli. Untuk menyatakan Al-Quran makhluk. Tetapi beliau tetap menolak dan menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wan khala'at yadahu wa baqiya fi sijni ma yuqaribu sanatain. Dibelenggu tangan beliau, diikat. Hingga beliau mendapatkan kesusahan untuk menggerakkan tangannya. Dan beliau berada di penjara selama lebih kurang 2 tahun. Bukan di penjara bebas, dalam penjara kasih makan, enak, minum. Seperti itu tidak. Dalam keadaan diselingi dengan siksaan-siksaan, cambukan, pukulan, tendangan. Oleh mereka-mereka yang telah ditugaskan untuk menyiksa beliau. Rahimahullah. Wa rafa'allahu qadrah. Wa mana'a wa muni'a minat tahdithi. Wa baqiyat hadhil fitnah zamana thalathatin minal khulafa'. Dan beliau dilarang untuk menyampaikan hadis. Enggak boleh dijenguk di penjaranya. Tidak boleh menerima murid-murid. Tidak boleh menyampaikan hadis. Ya sudah wahai imam, kamu di dalam penjara, kami di luar penjara. Yang penting kami mendengar suaramu. Sampaikan hadis kepada kami. Enggak. Di penjara diasingkan. Tidak diperkenankan untuk bertemu dengan murid-murid beliau. Dengan orang-orang yang selama ini mendengarkan hadis dari beliau. Tidak. Sehingga beliau benar-benar terasing di penjaranya. Dan ini, fitnah ini terus berlangsung. Zaman thalathatin minal khulafa. Selama 3 periode pemerintahan khalifah ketika itu. Hum al-ma'mun wal-mu'tasim wal-wathiq. Mereka-mereka adalah al-ma'mun, al-mu'tasim dan al-wathiq. Falamma tawallal khilafata al-mutawakkilu ala Allah. أطلق سراح السجناء في مثل هذه البدعة. Dan ketika yang mengambil alih kepemimpinan ketika itu adalah al-khalifah al-mutawakkil 'ala Allah di masa al-wathiq, di akhir masa pemerintahannya al-wathiq billah, mulai bid'ah at-tajahum wa bid'atul i'tizal melemah. Mulai melemah. Bersamaan dengan semakin pendeknya masa kepemimpinan, semakin mendekatnya pada kematian Khalifah Al-Wathiq Billah di akhir-akhir kepemimpinannya. Kebid'ahan Al-I'tizal ini semakin melemah. Ketika naik Khalifah berikutnya anaknya Al-Wathiq Billah itu Al-Mutawakkil 'ala Allah, maka beliau mengambil alih kepemimpinan. Dan beliau merubah kebijakan pemerintah yang telah berlaku dan berjalan sebelumnya. Atlaqa siraha as-sujana, beliau membebaskan semua tahanan. Fi mithli hadhihi al-bid'ah, yang berkaitan dengan bid'ah al-qaulu bi khalqil Qur'an, dibebaskan semuanya tanpa syarat, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan para imam yang lainnya, dibebaskan di semua negeri tanpa syarat. Para masyayikh, para ulama, para muhaddithin yang dipenjara dengan sebab fitnah khalqul Quran, dibebaskan seluruhnya. Wa ukrima al-imam Ahmad ikraman kathiran jiddan. Dan al-imam Ahmad dimuliakan dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Diizinkan kembali untuk menyampaikan hadis. Diberi pemberian oleh pemerintah, oleh khalifah ketika itu, apa yang menjadi kebutuhannya, dicukupi kebutuhannya. Walaupun begitu, tetap Al-Imam Ahmad rahimahullah tidaklah mengharapkan dunia. Tidaklah beliau kemudian meminta dan membalas apa yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tidak. Beliau rahimahullah dimuliakan dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Wa ukrima ahlu sunnati, demikian pula ahlu sunnati wal jamaah, para ulama, para muhaddithin yang lainnya juga dimuliakan oleh khalifah al-mutawakkil 'ala Allah. Fanqama al-batilu wa dhaharatis sunnatu wa wajada ahluha mutanaffasan walhamdulillahi rabbil alamin. Fanqama al-batil, maka hilanglah, lenyaplah, musnah al-batil, kebatilan, kesesatan, dengan perjuangan yang sangat kuat, dengan keistiqamahan para ulama, dengan kegigihan mereka. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kelapangan setelah kesulitan yang mereka alami. Allah tabaraka wa ta'ala menguatkan kembali sunnah, menguatkan kembali al-haq, dan menghancurkan al-batil. Wa dhaharatis sunnatu, dan sunnah al-aqidah wal manhaj as-sahih, al-aqidah as-sahihah wal manhaj as-sahih, kembali ke permukaan, muncul, kembali tegak, kembali menjadi kuat dan kokoh. Wa wajada ahluha mutanaffasan, dan ahlu sunnati wal jamaah kembali mendapatkan kelapangan, kemudahan, kebebasan untuk menyampaikan al-haq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Allahu alam bissawab. Insyaallah sisa dari paragraf berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, Syekh An-Najmi rahimahullah, kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.